tapi memangnya tak terjadi. Dan berharap semua cuma mimpi. Jadinya mati rasa, sakit luar biasa. Patah hati, karena patah hati.